بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insya Allah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi was-Sunnah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas permasalahan bai'ut taksir, jual beli dengan sistem kredit ataupun cicilan. Dan sempat kita sampaikan bahwa terjadi khilaf di antara para ulama tentang jual beli dengan sistem kredit ini. Sebahagian mereka mengharamkan karena masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'ah fi bai'ataini fi bai'ah. Kredit itu berarti atau masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Nabi melarang adanya dua transaksi dalam satu pembelian. Dan mereka sebutkan bahwa jual beli dengan sistem kredit ini termasuk di dalamnya. Membeli satu barang dengan dua transaksi, artinya satu barang itu dijual dengan dua harga. Kalau kredit 100.000, kalau kontan 80.000. Sebahagian ulama mengharamkan jual beli dengan sistem ini karena ada larangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual dua transaksi dalam satu pembelian. Sebahagian ulama membolehkannya sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar di sini. Dan pembolehan itu dengan syarat-syarat yang ketat. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka jual beli dengan sistem kredit itu diperbolehkan. Adapun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin itu dibawa kepada makna bai'u al-'inah. Jual beli dengan sistem inah yang ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan itu riba. Jual beli dengan sistem inah adalah jual beli dengan sistem riba. Adapun barang yang diperjualbelikan itu hanya sebagai alat saja. Pada intinya orang itu meminjamkan uang 80.000 dan mendapatkan kembalian 100.000. Ini jual beli dengan sistem inah. Contoh, saya menjual barang kepada orang lain seharga 100.000 hutang. Kemudian setelah orang itu sepakat dengan akad jadi menerima barang dengan harga 100.000 hutang, saya beli lagi barangnya dengan harga 80.000 kontan. Sehingga orang tadi menerima uang cash dari saya 80.000 dan dia masih harus mengembalikan 100.000 kepada saya dengan sistem kredit. Ini bai'u al-'inah dan ini riba. Ini yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang bai'ataini fi bai'ah. Adapun masalah taksid, jual beli dengan sistem kredit telah kita sebutkan definisinya, demikian pula hukumnya dan syarat-syarat jual beli dengan sistem kredit. Boleh apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Seperti di antaranya tidak diberlakukan denda. Tidak ada bunga dalam kredit tersebut. Baik dia bisa membayar cicilan setiap bulannya secara rutin ataupun ada keterlambatan, maka tidak ada penambahan biaya, tidak ada denda, tidak ada bunganya. Atau penjual tidak boleh menahan barang, atau hal-hal yang berkaitan dengan barang tersebut, kepemilikannya harus diserahkan kepada sang pembeli. Nggak boleh nanti kalau memang mau kredit, iya, tunggu lunas dulu, baru saya serahkan. Atau tunggu 80% dulu pembayaran, baru saya serahkan. Selama itu belum, masih kami tahan. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau ketika terjadi keterlambatan 1, 2, atau 3 bulan, maka barang tadi ditarik. Barang yang sudah dijual, yang sudah menjadi milik pembeli tadi, ditarik dengan paksa, dicabut. Ini, yang seperti ini, kredit yang tidak diperbolehkan, haram. Tinggal permasalahannya, bagaimana kita ketika kita merasa memiliki kemampuan, insya Allah sudah disiapkan uang, enggak akan terlambat membayar. Akhirnya kita beli, datang ke showroom, datang ke dealer, datang ke leasing, datang ke tempat-tempat toko-toko yang memberlakukan sistem kredit, beli mobil. Saya beli mobil ini, saya pinginnya kredit. Berapa harganya? Ini kalau kontan 400 juta, kalau kredit 550 juta. Sudah saya pilih kredit saja. Dan kita sudah tahu bahwa toko tersebut, sebagaimana toko-toko yang lain dalam memberlakukan sistem kredit, ada denda atau bunga, barang ataupun surat-surat penting terkait dengan barang tersebut ditahan, nggak akan diserahkan kecuali setelah lunas, atau ketika terjadi penunggakan 3 bulan atau lebih, barang akan ditarik. Asal dari transaksi kredit mereka ya seperti ini, dan itu yang mereka berlakukan. Tetapi ketika kita memiliki kemampuan, saya punya tabungan banyak, insya Allah dalam 1 tahun sudah selesai lunas ini. Perkiraan dia. Kemudian tetap mengambil dengan sistem kredit. Apakah hal ini diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Tetapi kan saya punya kemampuan untuk melunasinya. Insya Allah saya gak akan terlambat. Gak akan menunda pembayaran sehingga tidak terjadi denda. Jawabannya bukan pada permasalahan kitanya. Tetapi dari asal memang mereka telah memberlakukan transaksi dengan sistem itu. Ketika kita mengikuti mereka berarti kita sepakat dengan mereka. Padahal kita bisa membeli dengan cash. Atau kalau seandainya dengan kredit kita bisa mencari yang lainnya yang tidak memberlakukan hal itu. Maka yang dilihat bukan dari kitanya. Itu dari satu sisi. Sisi kedua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa jadi sekarang uang kita, harta kita banyak berlimpah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di minggu depan, bulan depan, atau beberapa bulan ke depan. Sehingga, kalau seandainya seseorang memiliki kemampuan untuk membeli sesuatu dengan kontan, di toko-toko yang memberlakukan kredit dengan adanya bunga, maka hendaklah dia membelinya secara kontan. Dan jangan melakukan pembelian kredit karena transaksi mereka telah diberlakukan hukum atau sistem seperti tadi, adanya denda, penahanan barang, kemudian akan ditarik manakala terjadi penunggakan beberapa bulan lamanya. Berarti kita telah ridha, sepakat dengan transaksi riba yang mereka lakukan. Apakah ada pengecualian di sana? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Yahud, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya. Bukankah orang-orang Yahud dalam sistem jual beli mereka melakukan riba? Akaluna listuhd. Mereka memakan harta dengan sistem riba. Jawabannya, jika kita bisa sedari awal menghapuskan kebiasaan mereka atau transaksi yang telah mereka lakukan, entah itu karena saudara kita atau karena teman dekat kita yang mereka memberlakukannya selama ini dengan adanya bunga, dengan adanya penahanan barang, dengan adanya penarikan barang, kita bisa melobinya. entah karena hubungan kita sudah sangat dekat dengan dia, sehingga dia memberikan dispensasi dari dia sendiri. Ya sudah, kalau memang kamu mau kredit, ini 550 juta, ambillah. Kita jelaskan, bagaimana dengan sistem bunga ataupun denda yang ada, sudah untuk kamu saya hapuskan. Walaupun kamu terlambat, enggak akan terjadi penambahan biaya. Terus bagaimana dengan BPKB? Ini langsung saya serahkan saat ini juga. Kalau misal terjadi penundaan barang, penunggakan beberapa bulan, enggak akan ada penarikan. Bisa dibuatkan hitam di atas putihnya sebagai pegangan bagi saya? Bisa. Dibuatkan. Kalau yang seperti ini silahkan. Boleh. Antum membeli di toko-toko showroom-showroom yang mereka melakukan kredit secara umum, kemudian mengecualikan khusus untuk kita. Atau kita berikan barang kita, ini sebagai jaminan. Rahen, ini sebagai jaminan kalau seandainya terjadi penunggakan ataupun keterlambatan atau saya tidak mampu membayar. Tapi saya ingin kredit ini terbebas dari riba dengan cara demikian, demikian, demikian. Sampaikan syarat-syaratnya. Kalau dia menyatakan, ya sudah, enggak apa-apa. Sebagaimana yang engkau inginkan. Boleh. Tapi kalau dia menyatakan, wah enggak bisa, walaupun sudah teman dekat, saya di sini hanya manajernya, bukan saya yang punya, saya harus ikutin atasan dan sebagainya, tinggalkan jual beli dengan sistem kredit di toko tersebut, atau dengan sistem tersebut, walau kita memiliki kemampuan harta berlebih untuk bisa mengkreditnya. Ini sebagai solusi, jalan keluar dari permasalahan yang sering kita jumpai di lapangan ketika kita ingin membeli barang dengan sistem kredit. Kalau bisa menghapuskan sistem mereka, silakan. Allahu a'lam bissawab. Kita masuk pada bab berikutnya. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar, al-babu tsani fi riba wa fihi masail. Bab yang kedua yang membahas tentang riba. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'riful riba wa hukmuhu. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang definisi atau pengertian ta'rif, pengertian riba dan hukumnya. Awalan yang pertama, ta'rifuhu, definisi dari riba. Ar-riba fil lughati az-ziyadah. Riba secara bahasa itu maknanya adalah ziyadah, tambahan. 80 menjadi 120-nya tambahan. Wa syara'an, adapun secara syar'i, definisi dari riba dalam transaksi jual beli yang diharamkan, ziyadatu ahadil badalainil mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadah iwadun. Ziyadatu tambahan, ahadi salah satu, al-badalaini pertukaran. Kita sering ada badal ronda. Kita kenal kalimat badal. Siapa yang akan badalin? Badal itu artinya pertukaran, pergantian. Al-mutajanisain, dua hal yang sejenis, dua hal yang sama. Min ghairi, tanpa adanya, an yuqabila hadhihi ziyadah, tanpa adanya timbal balik, yuqabila, pengembalian, hadhihi ziyadah, dari tambahan ini, iwadun, sebagai gantinya. Itu arti secara bahasanya. Gampangnya, atau terjemahan secara bebasnya, riba itu adalah adanya tambahan dari salah satu di antara dua barang yang diperjualbelikan dengan adanya imbalan dari tambahan tersebut. Kalau seandainya ada pertukaran tetapi ada imbalan, yang ini 80, yang sana 100, sudah tambah lagi 20. Sama-sama menjadi 100. Itu adanya iwab. Adanya tambahan atau ganti dari tambahan tersebut. Maka yang seperti itu tidak termasuk. Hukmuhu zaniyan hukmuhu, hukumnya adalah ar-riba muharram. Riba itu adalah haram. Fi kitabillahi ta'ala. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Qala jalla sya'nuh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Riba dari asalnya memang sudah haram. Bagaimanapun bentuknya haram. Transaksi jual beli hukum asalnya halal. Tetapi di sana ada hal-hal yang dilarang. Yang berubah dari halal tadi menjadi haram. Dan itu telah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apakah barangnya yang diperjualbelikan yang haram sehingga transaksinya menjadi haram? Atau sifatnya transaksi jual beli. Misal setelah azan kedua di hari Jumat bagi mereka-mereka yang terkena kewajiban menghadiri sholat Jumat. Haram, tidak diperbolehkan. Transaksi jual belinya batil. Wa qala azza wa jal, demikian pula Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah yang tersisa dari riba. Artinya tinggalkanlah riba itu sendiri. Jika kalian adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ini diantara dalil-dalil yang menyebutkan tentang haramnya riba. Adapun pembahasannya lebih rinci, insyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.